وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis, hari yang mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat di setiap minggunya amalan-amalan manusia ke hadapannya. Maka sangat dianjurkan untuk berpuasa pada hari Kamis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat menyukai ketika amalan beliau diangkat, beliau dalam keadaan berpuasa. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari Kamis ini tanggal 2 Safar 1435 Hijriah, kita duduk bersama kembali mengkaji tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Al-Kalam Al-Mannan, atau yang lebih dikenal dengan Tafsir As-Sa'di, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan bapak ibu saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada hari kemarin kita sudah membicarakan salah satu sifat dominan dari orang-orang kafir adalah apa? Hah? Pengarasan, ngeyel, ngotot di dalam kebatilannya. Ini kita ambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Sesungguhnya orang-orang kafir sama atas mereka, apakah kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, sama. Mereka tidak akan beriman. La yu'minun. Kemudian hari kemarin juga kita sudah sebutkan bahwa ada 3 anggota tubuh yang benar-benar harus dijaga dari maksiat sehingga kita bisa menyerap ilmu. 3 anggota tubuh tersebut adalah apa? Hati, kemudian pendengaran, kemudian penglihatan. Ini harus dijaga dari maksiat. Jika ingin Anda otaknya jernih, otaknya encer, cepat menghafal, mudah dalam menuntut ilmu, belajar Al-Qur'an kah, belajar menghafal Al-Qur'an kah, ya, belajar bahasa Arab kah, apa saja yang merupakan menuntut ilmu agama, maka Anda semestinya menjaga 3 hal ini. Hati, jangan sampai kotor dengan maksiat. Telinga, jangan sampai mendengarkan hal-hal yang berbau maksiat. Mata, jangan sampai juga melihat hal-hal yang berbau maksiat. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari, demi Allah saya rasakan pribadi, jika sebelum kajian saya berbuat dosa, saya berbuat maksiat, maka di dalam kajian tersebut tidak akan terbuka. Seakan-akan saya terbata-bata dalam kajian itu. Dan seakan-akan saya tidak puas. Ayat-ayat yang mungkin saya hafal, hadis-hadis yang mungkin saya hafal, tidak ada dalam benak saya. Itu karena maksiat. Ya, begitu pula ketika kebalikannya, kalau seandainya kita berusaha semaksimal mungkin untuk jauh dari dosa, bukan berarti saya mengaku jauh dari dosa, berusaha semaksimal mungkin untuk jauh dari dosa sebelum menunaikan atau menyampaikan ceramah kajian, ta'lim, maka alhamdulillah semua akan dimudahkan, semua akan dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan, dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajari kalian, memberikan ilmu kepada kalian. Tayyib. Sesudah itu kita ketahui bahwasanya orang-orang kafir mendapat siksa yang segera. Siksa segera di dunia itu apa bentuknya? Kekafiran mereka. Siksa segera di dunia adalah kekafiran mereka, tidak diberikan petunjuk untuk mendapatkan hidayah. Ini adalah siksa segera dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir. Kemudian juga orang-orang kafir akan mendapatkan siksa nanti di akhirat, yaitu berupa siksa yang pedih, azab yang pedih. Berarti orang kafir itu mengumpulkan dua keburukan. Disegerakan siksa di dunia dengan tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu di akhirat mendapatkan siksa. Ini persis seperti yang terjadi pada Fir'aun misalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Fir'aun, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adzab." Artinya, api akan dipanaskan bagi Fir'aun pada waktu pagi dan pada waktu sore. Dan ketika dibangkitkan hari kiamat, maka masukkan Fir'aun kepada siksa yang pedih. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Fir'aun dia mendapatkan kesesatan di dunia dan itu adalah siksa yang segera bagi orang-orang kafir. Dan di akhirat dia mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian penulis Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nashir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Tsumma qala ta'ala fi wasfil munafiqin alladziina dhaharahumul islama wa batana alladziina dhahiruhumul islam wa batinuhumul kufur." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang munafik. Sifat orang-orang munafik. Ini penting untuk kita sehingga kita bisa mengintrospeksi diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang munafik atau tidak? Ya, yang mana mereka itu di luarnya terlihat Islam, tapi di dalam batinnya kekafiran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Artinya, dan di antara manusia ada yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. وما هم بمؤمنين, akan tetapi mereka sebenarnya tidak beriman. Ini orang-orang munafik seperti ini. Saya artikan dulu dari ayat 8 sampai 10. Mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka terdapat penyakit. Maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada mereka penyakit tersebut. Dan bagi mereka azab yang pedih dengan apa yang telah mereka dustakan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, di ayat yang ke-8, ke-9, ke-10 ini adalah menyebutkan tentang sifat orang-orang munafik. Penulis Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nashir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Wa'lam anna an-nifaqa huwa idharul khair wa ibtanu syarr." Nah, ini definisi kemunafikan. Ya, faedah pertama dari apa yang kita baca pada pagi ini adalah faedah definisi atau pengertian kemunafikan adalah idharul khair wa ibtanus syarr. Memperlihatkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Ini namanya munafik. Ya, ini namanya kemunafikan. Orangnya disebut dengan munafik. Nah, perhatikan ya. Kemunafikan adalah memperlihatkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Orangnya yang melakukan seperti itu disebut dengan apa? Munafik. Jadi kalau ditanya, siapakah orang munafik? Orang munafik adalah orang yang memperlihatkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Tapi kalau ditanya apa itu kemunafikan, maka jawabannya kemunafikan adalah sikap memperlihatkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Munafik, kata beliau Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa yadkhulu fi hadha at-ta'rif an-nifaqul i'tiqadi wan nifaqul 'amali. Dan masuk ke dalam definisi ini, pengertian ini adalah kemunafikan secara akidah dan kemunafikan secara amal. Berarti kita ambil poin atau pelajaran yang kedua pada pagi ini, kemunafikan dibagi menjadi dua. Kemunafikan dibagi menjadi dua. Yang pertama, munafik secara akidah. Jadi keyakinannya munafik. Lisannya mengatakan Islam, akan tetapi hatinya penuh dengan kekafiran. Lisannya mengatakan Islam, akan tetapi hatinya penuh dengan kekafiran. Mas Yoyo, pakai sajadah. Dingin atau di situ? Ambilkan, ambilkan. Ambilkan, bawa. Dingin di situ. Ya. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi munafik ada dua macam. Munafik yang berupa sebut i'tiqadi, ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya yang berkaitan dengan akidah. Yang berkaitan dengan apa? Akidah. Contohnya dia mengatakan dengan lisannya saya muslim, tapi keyakinannya, akidahnya saya kafir. Ini namanya munafik i'tiqadi. Dan munafik inilah yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diketuai oleh Rasul Munafiqin, dedengkotnya kaum munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, lihat namanya saja Abdullah, hamba Allah. Tapi munafik, orang kafir. Ya. Orang kafir, dialah yang menyebarkan berita dusta bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan Sofwan ibn Mu'attal As-Sulami ketika mereka berdua terlambat pulang ke kota Madinah dari peperangan. Dialah yang sering yang mengajak ketika peperangan Uhud peperangan Uhud. Bayangkan antum peperangan Uhud, ini buruknya orang munafik, ya. Kita sudah di hadapan musuh, jumlah kita lebih sedikit daripada musuh. Kemudian di sepertiga kita pulang kembali ke kota Madinah gara-gara hasutan dia. Gimana orang yang dalam medan pertempuran tersebut, bagaimana hatinya, perasaannya tidak goncang? Ya, diajak pulang. Subhanallah. Ini orang kejahatan, orang-orang munafik seperti itu. Dan itu namanya munafik i'tiqadi. Munafik yang merupakan keyakinan. Yaitu keyakinannya kafir, tapi lisannya Islam. Namanya i'tiqadi. Apa namanya? I'tiqadi. Munafik akidah. Yang kedua jenis munafik adalah munafik amali. Munafik yang berupa amal. Munafik yang berupa amal. Kalladzi dzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi ayatul munafiqi thalath. Seperti yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, tanda orang munafik tiga. Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Jika dia berbicara, dia dusta. Jika dia berjanji, dia ingkar janji. Jika dia diberikan amanat, dia berkhianat. Ini munafik apa namanya? Amali. Jadi tidak masuk ke dalam munafik i'tiqadi. Nah, pertanyaannya sekarang, apa bedanya antara munafik amali dengan munafik i'tiqadi? Bedanya adalah kalau munafik i'tiqadi, kafir dia, keluar dari agama Islam. Ya, keluar dari agama Islam. Dan kalau tidak bertobat, selama-lamanya akan di neraka bersama Fir'aun, Iblis, Fir'aun, Haman, Karun, Abu Lahab, Abu Jahal, dan konco-konconya. Kalau dia tidak bertobat dari munafik i'tiqadi tersebut. Dan munafik i'tiqadi tidak terlihat, kita tidak mengetahuinya. Karena dia permasalahan hati. Adapun munafik amali terlihat. Ya, dan ini perbedaannya. Munafik amali, jika ada orang berbuat seperti itu, kalau ngomong dusta, kalau janji ingkar janji, kalau diberi amanat berkhianat. Maka ini disebut munafik amali, tapi tidak mengeluarkan orang dari agama Islam. Nah, itu bedanya. Munafik i'tiqadi mengeluarkan orang dari agama Islam. Munafik amali tidak mengeluarkan orang dari agama Islam, tetapi melakukan dosa besar. Ya, melakukan apa? Dosa besar. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi sudah kita pelajari pagi ini bahwa munafik ada berapa? Munafik ada dua. Yang pertama munafik i'tiqadi, yang kedua munafik amali. Perhatikan baik-baik itu ya. Perbedaan antara munafik i'tiqadi dengan munafik amali adalah munafik i'tiqadi mereka mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Apabila ada orang berkeyakinan dengan keyakinan munafik i'tiqadi, keluar dia dari agama Islam. Ya, keluar dia dari agama Islam. Sedangkan munafik amali, dia melakukan dosa besar dengan munafik amali tersebut. Dusta itu dosa besar. Berkhianat ketika diberi amanat itu dosa besar. Ya, kemudian apalagi ketika berjanji ingkar janji itu dosa. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan munafik amali wa huwa min akbariz dzunub. Coba bayangkan. Munafik amali adalah termasuk dosa besar. Dosa-dosa terbesar. Ini jadi hati-hati ya Bapak Ibu, jangan mudah-mudah berdusta, jangan mudah-mudah ingkar janji, jangan mudah-mudah berkhianat jika diberikan amanah. Taib Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ada faedah menarik di sini dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah, mungkin bisa dicatat ya, bahwa ayat-ayat tentang munafik, jadi sekarang saya ingin memperluas ilmu bapak-bapak sekalian dengan cara saya di samping membaca tafsir As-Sa'di, ada faedah-faedah menarik dari tafsir Ibnu Katsir saya akan sebutkan. Nah, salah satu faedah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam ayat-ayat ini adalah bahwa di Mekah belum ada orang munafik. Ya. Di Mekah belum ada kemunafikan. Yang ada apa? Kekafiran. Cuma kafir atau Islam yang ada. Ini penting sekali, ya. Di Mekah belum ada kekafiran, kemunafikan. Yang ada hanya imma dia Islam, ikut Nabi Muhammad SAW, seperti Ali bin Abi Thalib, Khadijah, kemudian Yasir atau Ammar, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Bakar As-Siddiq, ya. Yang ada hanya orang beriman atau orang kafir, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah, ya, dan teman-temannya. Tidak ada kemunafikan di kota mana? Di kota Mekah. Nah, ini faedah yang menarik dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik, kita baca selanjutnya apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullahu taala. Wa fi riwayah idza khasama fajara. Dan dalam riwayat yang lain tentang sifat orang munafik amali, kalau bertengkar itu apa ya? Fajara itu kalau bertengkar dia membuat makar. Kalau bertengkar dia membuat makar, artinya menipu dengan bertengkarnya tersebut. Ini sifat orang munafik amali. Jadi ada empat. Yang pertama, jika berbicara dusta, jika berjanji ingkar janji, jika diberi amanat berkhianat, jika bertengkar buat makar yang sangat luar biasa untuk lawan bertengkarnya. Idza khasama fajara. Ya. Baik. Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, Wa amman nifaqul i'tiqadiyyu al-mukhriju 'an da'iratil Islam fa huwa alladhi wasafa bihi al-munafiqin fi hadhihi surati wa ghairiha. Nah, ini yang sering saya katakan. Adapun kemunafikan i'tiqadi yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, maka dialah yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya kaum munafik, baik dalam surat Al-Baqarah ini atau dalam surat-surat yang lain. Bahkan dalam Al-Qur'an ada nama surat namanya Al-Munafiqun. Nah, Al-Munafiqun yang dalam surat Al-Munafiqun tersebut adalah munafik i'tiqadi atau munafik amali. Maka faedah bisa ditulis, semua kemunafikan yang tersebut di dalam Al-Qur'an menunjukkan kemunafikan i'tiqadi. Semua kemunafikan yang disebutkan dalam Al-Qur'an menunjukkan kepada munafik i'tiqadi, yaitu munafik yang berupa keyakinan, hatinya kafir, lisannya Islam. Ya. Kemudian perhatikan lagi, walam yakunin nifaqu mawjudan qabla hijratir rasul sallallahu alaihi wasallam min makkah ila al madinah. Nah, ini seperti yang kita sudah tulis tadi. Kemunafikan belum ada, ya, sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke kota Madinah. Jadi selama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah, itu selama berapa tahun setelah menjadi nabi dan rasul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya berapa tahun di selama hidup? 63 tahun. Diangkat menjadi nabi dan rasul pada umur berapa? 40 tahun. 40 tahun setelah itu berdakwah di kota Mekah selama berapa tahun? 13 tahun. Kalau ulun takoni siapa nama artis tahu tak? Kapan hendak menikah? Siapa bapaknya yang meninggal? Ulun tahu beratan. Ya, sejarah nabi ini harus kita ketahui lebih daripada mereka. Ya, dan itu bukti kecintaan, Pak. Itu bukti keimanan. Yang tidak tahu sejarah nabi, maka perlu dikoreksi keimanannya. Perlu ditingkatkan keimanannya, perlu ditingkatkan kecintaannya. Karena ada pepatah Arab mengatakan man aktsara syai'an ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan sering mengucap-ngucap sesuatu tersebut. Saya cinta kepada istri saya. Saya sering menceritakan istri saya pada teman-teman saya, pada kawan-kawan saya, kolega-kolega saya. Karena saya cinta kepada dia. Kalau kita mengklaim pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengetahui dan sering menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul pada umur berapa? 40 tahun. Habis itu berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Ya. 13 tahun. Nah, selama 13 tahun ini di Mekah kemunafikan belum ada. Yang ada hanya kekafiran dan keislaman, antara dua itu, kekafiran dan keislaman. Jadi kemunafikan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belum ada. Wa ba'da an hajara falamma kanat waqa'atu Badr wa adhara Allahu al-mu'minin wa 'azzahum wa dhalla man fil Madinah mimman lam yuslim fa adhara ba'dhum al-Islam khawfan wa muqada'atan litahqina dima'ahum wa taslama amwalahum fa kanu bayna adhhari al-muslimin fi adh-dhahir annahum minhum wa fil haqiqati laysa minhum. Nah, perhatikan kapan terjadinya kemunafikan. Ini faedah nanti Bapak tulis, saya diktekan, perhatikan dulu di sini. Jadi sudah kita ketahui kemunafikan belum ada sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Nabi berhijrah, hijrah dari mana ke mana? Dari Mekah ke kota Madinah, tinggal di kota Madinah. Nah, ketika beliau berdomisili di kota Madinah, akhirnya terjadilah peperangan Badar. Peperangan yang mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan mana yang hak, mana yang batil. Peperangan yang mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pertolongan kepada hambanya dan kepada orang-orang yang beriman. Akhirnya Setelah peperangan Badar kaum muslim menang atau kalah? Menang. Nah, ini yang nanti kita bahas ketika hari Rabu, setiap Rabu habis asar, sejarah Nabi. Ya, sejarah Nabi. Agar kita mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika perang Badar kita menang, kaum muslim menang di zaman Rasulullah SAW. Maka apa yang terjadi? Karena kan Nabi tinggal di mana pada waktu itu? Di Madinah. Ya, beliau tinggal di kota Madinah, kemudian datang orang dari Mekah ingin perang Badar. Menang beliau. Setelah menang beliau kembali ke kota Madinah. Nah, orang-orang yang belum masuk dalam agama Islam di kota Madinah kan masih banyak. Kaum Yahudi, Nasrani di kota Madinah waktu itu masih banyak. Dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Karena memang tidak ada paksaan dalam Islam. Ya. Nah, orang-orang yang ketika Nabi menang perang Badar, orang-orang yang belum masuk Islam, mereka malu. Akhirnya mereka berpura-pura Islam. Itulah mula-mula kaum munafik. Maka faedahnya, kafan munafik i'tiqadi muncul, ini faedahnya. Munafik i'tiqadi muncul setelah peperangan Badar. Karena mereka menanggung rasa malu tidak masuk Islam. Ya. Munafik i'tiqadi muncul setelah peperangan Badar, karena mereka merasa malu tidak masuk Islam. Karena waktu itu muslim menang. Muslim merasa diri mereka kuat. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Nah, jadi perlu diperhatikan ini bahwasanya kemunafikan i'tiqadi muncul setelah peperangan apa? Peperangan Badar. Baik. Kemudian penulis Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Famin lutfillah bil mu'minin anjala ahwalahum wa wasfahum bi awsafin yatamayyazuna biha." Dan termasuk sikap lembut Allah terhadap orang beriman, Allah memperlihatkan dengan jelas keadaan orang munafik. Mensifati orang-orang munafik dengan sifat-sifat yang khusus bagi mereka. Li'alla yaghtarra bihimul mu'min. Agar kaum beriman tidak tertipu dengan mereka. Waliyanqami'u aydan an katsirin min fujurihim. Dan agar mereka juga tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruk orang munafik. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim." Kaum munafik itu paling takut kalau sudah lagi turun ayat. Kaum munafik paling takut kalau sudah lagi turun apa? Turun ayat. Yaitu ayat atau surat tersebut nanti akan memberitahukan tentang keadaan mereka. Kan mudah saja Allah mengatakan, "Oh, si fulan itu munafik." Berarti hatinya akan terbuka gara-gara ayat tersebut yang memberitahukan. Oh, berarti kita tahu si fulan munafik. Nah, yang ditakuti oleh orang munafik adalah surat-surat yang turun sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan tentang hakikat mereka. Maka faedah yang kita bisa ambil dari apa yang beliau sebutkan ini, ya, sengsaranya orang munafik hidupnya tidak tenang. Sengsaranya orang munafik hidupnya tidak tenang. Ini baik munafik amali atau munafik itiqadi, Pak, hidupnya tidak tenang. Saya beri contoh, Pak, ya. Dalam munafik amali saja. Bagaimana orang yang munafik amali hidupnya tidak tenang? Orang berhutang. Kemudian dia berjanji, "Saya mau bayar hutang tanggal 1 awal bulan depan." Kemudian masuk tanggal 20, hatinya sudah duk duk duk duk duk. Masuk tanggal 25 tambah kenceng duk duk duk duk. Padahal yang ngutangin tenang-tenang aja. Enggak nagih. Ya, belum nelpon belum. Masuk tanggal 1 duk duk duk. Datang telepon langsung dia kabur. Kalau seandainya dia ingkar janji, langsung dia kabur. disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat orang munafik saking tidak tenangnya, yahsabuna kulla sayhatin alaihi. Mereka mengira setiap teriakan itu adalah teriakan untuk mereka. Coba lihat orang yang punya banyak tanggungan dan enggak mau bayar. Dan saya pernah mengatakan kepada teman-teman yang sering jalan sama saya, jangan pernah berhutang. Karena sifat buruk orang berhutang itu adalah meskipun kita sudah punya uang, kita malas bayar. Ngerasa enggak? Oh, paling banyak hutang. Ya, meskipun kita sudah punya uang, coba aja antum hutang 1.000 rupiah. Padahal ada lah, kan aja gini, gampang aja lah si Dintum. Padahal pas tengah jalan meninggal. Subhanallah. Ya. Kalau seandainya tidak ada harta yang kita gunakan untuk membayar, atau kalau seandainya keluarga kita tidak tahu kita berhutang dengan sidin itu, berarti nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda 'anhu dainu. Jiwanya orang beriman tergantung dengan hutangnya sampai dilunasi hutangnya. Nah, termasuk sifat munafik adalah ingkar janji. Ini biasa banyak kepada orang yang berhutang, ingkar janji. Makanya ketika dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ma aktsara ma tasta'idzu bihi minal ma'tham wal maghrib?" Wahai Rasulullah, kok doamu banyak sekali minta agar dijauhkan dari hutang dan dijauhkan dari dosa. Yaitu doa beliau, "Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrib." Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrib. Ini doa agar jauh dari hutang dan jauh dari dosa. Saya tuliskan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrib. Minal ma'tham wal maghrib. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghram. Yang artinya, wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari banyak dosa dan banyak hutang. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Ketika para sahabat Nabi, perhatikan sini. Ketika para sahabat Nabi mendengar Rasulullah SAW kok banyak sekali minta perlindungan kepada Allah dari ini, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ma akthara ma tasta'idzu bihi minal ma'tsam wal maghdhab?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau banyak sekali berdoa minta perlindungan kepada Allah dari dosa dan dari banyak hutang? Apa jawab beliau? Kata beliau, "Innal ghalima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlaf." Sesungguhnya orang yang banyak hutang, yang kelelep hutang, jika berkata pasti dusta. Jika berjanji pasti. Dan itu sifat orang munafik. Makanya orang munafik, makanya orang berhutang itu tidak tenang. Seperti yang Bapak tulis tadi faedahnya, yaitu kesengsaraan orang munafik adalah tidak tenang di dunia. Contoh yang lain, saya ingin berikan contoh. Contoh yang lain dari sifat munafik amali adalah jika diberikan amanat berkhianat. Jika diberikan amanat apa? Berkhianat. Orang berzina itu Pak, berkhianat. Ya. Orang berzina itu apa? Berkhianat. Kenapa? Karena dia sudah mengkhianati kepercayaan istrinya dan anak-anaknya dan dia lampiaskan kepada perbuatan zina. Lihat saja. Tidak tenang dia. Jangan-jangan ketahuan. Jangan-jangan ada yang mengintip. Jangan-jangan ke Surabaya saya pergi ke sebuah kampung ada yang melihat saya. Enggak tenang. Belum lagi nanti dia mikirkan, jangan-jangan nanti saya istri saya, anak-anak perempuan saya juga seperti ini dilakukan orang, dilakukan oleh orang lain sebagaimana saya melakukannya kepada orang lain. Tidak benar. Karena dalam dirinya ada sifat kemunafikan. Yaitu sifat kemunafikan orang berzina apa? Diberikan amanat berkhianat. Intinya faedah yang kita bisa ambil dari apa yang disebutkan oleh penulis, kesengsaraan orang munafik itu membuat tidak tenang. Tidak tenang. Contoh yang lain, Pak. Orang korupsi. Tidak tenang. Uang disembunyi-sembunyikan, identitas dipalsu-palsukan. Apa tenangnya? Meskipun dia pelisiran ke sana kemari, berlimpah ruah uangnya, tapi tidak punya ketenangan hati. Enggak tenang. Nyuri juga gitu. Ya, enggak tenang hatinya. Motor yang dicuri harus dirubah, Pak. Apa namanya, nomor DA-nya, kemudian apa namanya, dipretelin, tidak tenang pokoknya. Kenapa? Karena dia munafik. Munafiknya dari sisi mana? Munafik amali, yaitu berkhianat. Ya, maka saya katakan di sini seperti yang Bapak sudah tulis, kesengsaraan orang munafik memberikan ketidaktenangan dalam hidup. Contohnya seperti yang kita sebutkan tadi. Orang berhutang, tulis contohnya biar tahu tuh, Pak. Jangan sampai melakukan nanti. Contohnya orang berhutang, contohnya orang apalagi berzina, contohnya orang mencuri. Ini kemunafik. Ya, di samping mencuri itu sendiri adalah maksiat, tetapi di dalamnya terjadi kemunafikan karena tidak amanah, khianat. Dan saya sering mengatakan kan, bahwa orang yang hidup berpura-pura itu tidak nyaman. Capek dia hidupnya. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan Syekh Abdul Rahman bin Nasir rahimahullah mengatakan, fa wasafahum Allah bil nifaq, fa qala minan nas man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum mu'minin. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan kemunafikan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan Rasulnya, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Fa innahum yaquluna bi alsinati ma laysa fi qulubihim. Ya. Orang-orang munafik mengatakan dengan lisan-lisan mereka tidak dengan apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Fa'akzabahumullahu biqaulih. Lihat, langsung Allah dustakan pernyataan mereka. Wa mahum bimu'minin. Ya. Dan ini faedah yang kita bisa ambil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terkadang maksiat siksanya disegerakan oleh Allah di dunia. Terkadang maksiat siksanya Allah segerakan di dunia. Seperti orang munafik, dia bermaksiat, berpura-pura menjadi orang Islam, langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum bimumin, kata Allah. Mereka bukan orang beriman. Ini merupakan pernyataan langsung dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bantahan terhadap mereka. Makanya faedah yang kita bisa ambil selanjutnya adalah terkadang sebuah maksiat disegerakan siksanya di dunia. Hati-hati itu. Terkadang sebuah maksiat disegerakan siksanya di mana? Di dunia. Karena di sini Allah mengatakan langsung. Setelah mereka mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir, kata orang-orang munafik, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Langsung Allah bantah. Wa ma hum bimumini. Mereka tidak beriman. Nah, faedah yang kita bisa ambil dari perkataan beliau ini adalah terkadang sebuah maksiat, sebuah dosa, siksanya disegerakan di dunia. Baik. Karena iman al-haqiqi ma tawatta'a 'alaihi al-qalbu wal-lisan wa inna ma hadha mukhada'atun lillah wal ibadil mu'minin. Karena yang namanya keimanan hakiki adalah yang mana hati dan lisan selaras. Hati dan lisan selaras. Maka faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini juga adalah iman mengumpulkan tiga unsur. Iman mengumpulkan tiga unsur. Dan ini mungkin faedahnya sudah Bapak tulis sebelumnya, tapi tidak mengapa sebagai pengulangan. Iman mengumpulkan tiga unsur. Qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Ya. Wa'tiqadun bil janan, meyakini dengan hati. Wa'amalun bil arkan, dan beramal dengan seluruh anggota tubuh. Itu namanya iman. Tidak manfaat kalau dia hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah tapi enggak sholat. Enggak manfaat. Atau tidak manfaat kalau seandainya dia beramal sholat, puasa, zakat, haji tapi hatinya kafir. Enggak manfaatnya. Ini kayak orang munafik. Ya. Tidak manfaat kalau seandainya dia hanya mengatakan dengan lisannya, dengan mempercayai dengan hatinya tapi tidak mau beramal. Ini tidak beriman namanya. Ya, ini. Jadi lisan itu apa? Iman mempunyai apa? Tiga unsur. Qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa'tiqadun bil janan, berkeyakinan dengan hati, dan apa? Berbuat beramal dengan anggota tubuh. Nah, kalau ada orang, ini si fulan. Kafir di luar masjid. Kita ambil, masukkan ke dalam masjid. Ayo, beriman kamu. Kalau enggak beriman enggak bisa keluar dari masjid. Ya, hanya dia bersyahada terbata-bata asyhadu alla ilaha illallah terbata-bata. Maka orang ini belum beriman. Kenapa? Karena tidak meyakini dengan hati. Hanya dengan lisannya saja. Ya, hati-hati ya ini. Jadi tidak boleh kadang-kadang kita seorang masuk dalam agama Islam. Karena Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman la ikraha fid din. Iya. Cukup kiranya yang bisa saya sampaikan apa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Berarti tadi kita selesai membicarakan ayat yang ke-8 saja ya. Pagi ini kita membicarakan selesai ayat yang ke-8 saja. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu hal yang akan saya tanyakan berkaitan dengan itikadi tadi. Orang-orang kafir, salah satu caranya dia lisannya Islam dan masuk Islam waktu mengawinkan orang Islam. Nah setelah itu kafir. Ini banyak kejadian di perumahan, termasuk juga yang kita baca di koran atau di TV itu. Yang kedua, bagaimana sikapi bahwa Yahudi itu tidak senang atau belum senang kalau kita tidak masuk agama mereka, gitu kan, Nasrani. Ini sebagaimana rasanya dalam Al-Quran kan ada. Ini bagaimana maksudnya? Iya. Kalau seandainya berpura-pura, ya itu sifat kemunafikan. Ini jawaban yang pertama. Jelas-jelas kepura-puraan itu sifat kemunafikan. Ya. Kalau seandainya dia awalnya masuk Islam, oh saya masuk Islam asalnya. Kemudian saya keluar lagi karena saya berpura-pura. Maka itu berarti dia murtad. Jadi tergantung niatnya pada waktu itu. Ya, apakah dia masuk Islam beneran, kemudian dia keluar, atau masuk Islamnya pura-pura. Kalau masuk Islam beneran, kemudian dia keluar, berarti dia murtad. Kalau seandainya masuk Islamnya pura-pura, berarti dia munafik. Ya. Artinya tetap pada kekafirannya. Bahkan itu munafik ya i'tiqadi. Ini jawaban pertama. Adapun bagaimana menyikapi ayat yang menyebutkan tentang lan tarda anka al-yahud wa lan-nasara hatta tattabi' millatahum. Artinya kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan puas dengan kamu sampai kamu mengikuti agama mereka, ajaran mereka. Maka menyikapinya adalah pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terombang-ambing dalam akidah yang sesat. Agar selalu dalam akidah yang benar. Yang kedua, jangan pernah ridha dengan apa yang diridhoi oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, ini jawabannya, ya. Intinya kita harus melawan dan mempertahankan keimanan kita. Melawan orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam usaha mereka untuk memindahkan kita dari agama Islam. Dan ingat Pak, tadi ayat yang saya baca ketika subuh di rakaat yang kedua. Ya waddul ladzina kafaru min ahlil kitab Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Artinya, kaum ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani, mereka sangat menginginkan agar kalian kembali dari keimanan kalian kepada kekafiran kalian. Sebagai bentuk hasad dari diri mereka kepada kalian. Jadi orang Yahudi itu, ya, mereka ingin sekali mengeluarkan apa namanya kita dari agama Islam dengan cara-caranya, bahkan sampai sekarang dengan beberapa macam acara televisi misalnya, dengan berbagai macam ghazwul fikr, peperangan pikiran, ya, yang mereka berikan kepada para pemuda-pemudi khususnya, yang bahkan akhirnya sangat disayangkan sekali dan ironi ini adalah bahwasanya akhirnya kaum generasi muda Islam menganggap ini adalah sebuah modernitas, sebuah kemajuan berpikir. Nah, ini keliru sama sekali, ya, tidak benar seperti itu. Mereka akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memindahkan kita dari agama mereka, dari agama kita ke agama mereka. Salah satu sebabnya hasadan min indi anfusihim, hasad mereka terhadap diri mereka sendiri. Bahkan di dalam ayat tadi surah Al-Baqarah itu di rakaat yang kedua saya baca, qalu wa qalatil yahudu wan nasara, ada ayatnya yang berbunyi tadi, kaum Yahudi dan Nasrani mengaku bahwasanya mereka tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul hatu burhanakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo berikan mana bukti kalian? In kuntum sadiqin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka amaniyum, itu hanya angan-angan kalian saja. Mengaku bahwasanya kalian adalah penghuni surga. Itu angan-angan kalian. Kalian mengaku kalian tidak akan disiksa oleh Allah. Itu angan-angan kalian. Nah, itu hasad mereka seperti itu kepada kita. Karena jelas-jelas Allah dan Rasulnya telah menjelaskan siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka dia akan dijamin masuk surga. Nah, orang Yahudi hasad terhadap mereka, terhadap kita ini. Kenapa kita manusia yang lebih mulia dari kaum beriman, kenapa mereka menyatakan diri mereka adalah orang yang selamat dari neraka? Nah, makanya hasad mereka itu yang menyebabkan mereka akhirnya menginginkan kita keluar dari agama Islam. Dan banyak caranya di zaman sekarang, Pak. Hati-hati terutama anak-anak yang perempuan. Ya. Anak-anak perempuan dijaga. Sungguh, sebuah kesengsaraan yang sangat sengsara ketika seorang murtad. Apalagi murtadnya dari seorang muslimah yang asal nenek moyangnya semuanya muslim. Akhirnya dia memutus rentetan atau urutan keislaman tersebut gara-gara hanya sebuah kata CNTA. Gara-gara cinta. Ya. Cinta gombal. Cinta yang tidak suci itu. Kenapa? Karena sudah berani mengeluarkan sesuatu yang paling berharga dari diri seorang manusia. Itu cinta tidak suci. Bohong kalau seandainya dikatakan itu cinta suci. Karena kesucian tidak akan pernah mengeluarkan seseorang dari sebuah kesucian. Dari sebuah daerah yang aman. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Beberapa seminggu yang lalu kalau enggak salah, kita menyampaikan hidayah dibagi dua, hidayah bayan dan hidayah taufik. Sempat tapi kegiatan apabila orang berdasarkan doa seseorang atau amal baik orang tersebut lalu dia memperoleh hidayah, ini termasuk di mana, hidayah bayan atau hidayah taufik? Apabila orang akibat doa seseorang atau orang tuanya atau doa saudaranya ataupun amal perbuatan yang telah dia lakukan, dia memperoleh hidayah, apa ini mas termasuk hidayah bayan atau hidayah taufik? Yang kedua tema mungkin ketika kita ingin bersafar, sebelum bersawal misalnya mendekati waktu maghrib, Tapi sampai di tempat tujuan, misalnya dari Banjarmasin ke Jakarta, sampai tempat tujuan, sebenarnya sudah masuk isya tapi lewat. Apakah diperbolehkan dia jamak sholat isya di mana? Ya. Pertanyaan pertama yaitu tentang doa dari orang lain. Apa hubungannya dengan hidayah taufik dan hidayah bayan? Maka jawabannya, ya, doa dari orang lain, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya semua yang terjadi tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang akhirnya dia mendapatkan hidayah taufik atau hidayah bayan, itu tidak keluar semuanya dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seseorang yang mendoakan kebaikan untuk orang lain, untuk kita misalkan, maka itu berarti Allah memberikan hidayah pada orang tersebut melalui doa orang tersebut. Kebalikannya, ketika orang lain mendoakan keburukan untuk kita, maka berarti Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab orang tersebut memberikan tidak petunjuk kepada orang tersebut. Jadi semuanya tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang paling penting bagi kita adalah itu kan kita mengetahuinya setelah kita berpikirnya adalah kita mengetahui keadaan endingnya. Nah, yang saya ingin ajak berpikir kalau seandainya Bapak mengimani masalah takdir, jangan kita berpikirnya endingnya. Ending saya surga, ending saya neraka, jangan. Berpikirnya itu kita tidak tahu endingnya apa. Nah, kalau sudah tidak tahu, maka amalkan sunnah Rasulullah SAW. Beramal. Maka kalian akan dimudahkan sesuai dengan apa yang diciptakan untuk kalian. Ya. Sering orang berbicara tentang masalah takdir, membicarakan tentang kalau saya surga ya sudah ngapain beramal. Ini namanya dia sok tahu tentang takdir. Ya. Kalau orang-orang seperti ini jenisnya, kita hanya bertanya kepada dia. Lalu sekarang lauhul mahfud, di lauhul mahfud kamu takdirnya apa? Ending kamu apa? Pasti dia akan jawab, enggak tahu. Gitu kan? Enggak tahu. Maka jawabannya kalau seandainya tidak tahu, maka mendingan kita mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beramallah kalian. Sesungguhnya setiap sesuatu dimudahkan untuk takdirnya. Itu wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan masalah safar, apabila kita bepergian dari sini misalkan, kemudian kita ingin bepergian dengan naik pesawat dan kita sudah sampai bandara. Lalu bagaimana sholat kita sebenarnya? Maka jawabannya ada beberapa cara di sana. Yang pertama adalah kalau kita pergi sebelum maghrib, ya, ke bandara, kemudian kita akan mendapati waktu maghrib di jalan, ya, di pertengahan jalan misalnya. Maka pada waktu itu kita berhenti sholat maghrib, kemudian dijamak dengan sholat isya, dan sholat isyanya dikosor pada waktu maghrib, yang disebut dengan jamak qasar takdir. Boleh. Kenapa? Karena kita sedang dalam perjalanan. Meskipun belum keluar dari Banjarmasin. Paham ya? Meskipun karena kita sudah dalam perjalanan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in kuntum 'ala safarin falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-shalah." Jika kalian bepergian, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar sholat. Asalkan dalam bepergian. Nah, yang tidak boleh adalah maghrib antum masih di sini. Belum bepergian. Kemudian setelah sholat maghrib, antum langsung jamak dengan isya. Karena belum bepergian. Nah, ini enggak boleh. Ya. Kalau sudah di tengah jalan, meskipun baru sampai Gambut misalkan, atau meskipun baru sampai pas 10, boleh kita jamak qasar karena sudah dalam bepergian. Bisa dipahami ya? Atau ada cara yang lain. Cara yang lain yaitu dengan mengakhirkan sholatnya. Kita teruskan saja ya tanpa sholat, tapi ini membuat hati tidak tenang. Kita teruskan saja tanpa sholat, nanti sampai di Jakarta misalkan, kita perkirakan waktu kita sampai sekitar jam 8, jam 9 malam. Maka ada masih waktu sholat isya. Maka kita jamak takhir qasar. Yaitu sholat maghrib dulu 3 rakaat. Kemudian sholat isya dua rakaat dan diakhirkan jamak maghribnya. Yang dipahami ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, di dalam hadis tadi dijelaskan kan kira-kira orang munafik ada tiga. Kalau hanya dipunyai oleh satu orang aja, satu ciri aja, apakah itu juga dikatakan? Ah, bagus ini. Ini pertanyaan bagus. Ya mungkin bisa jadi faedah yang terakhir, yaitu tiga tersebut bukan batasan. Tapi tiga tersebut adalah tanda-tanda. Artinya jika seseorang mempunyai salah satu sifat dari sifat-sifat orang munafik, maka dia dinyatakan munafik amalnya. Jadi tidak mesti harus tiga dulu. Kelawasan gitu loh, dari munafik kan. Ya. Misalkan berdusta plus ingkar janji plus khianat. Ya. Kalau dua aja bang, gak apa-apa. Maka jawabannya tetap munafik. Bahkan kalau satu tetap munafik. Karena tiga itu bukan pembatasan. Ketika Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi thalath. Tiga tanda orang munafik. Ingat. Di sini ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, penyebutan angka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang tidak mempunyai batasan. Hanya sebagai penyebutan angka untuk merinci, itu saja. Bukan berarti tandanya orang munafik cuma tiga. Nah, gitu ya. Jadi faedah yang terakhir, sifat orang munafik tiga tersebut bukan batasan. Wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan dari radio? Silakan, Pak. Tiga unsur ini orang munafik ini. Saya mengingat dulu ada saya pernah baca salah satu sahabat itu membunuh seorang kafir. Namun orang kafir ini sudah menyatakan dirinya mengutip doa yang syahadat, tapi tetap dibunuh. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, dikatakan Rasul memarahi orang ini. Orang ini mengatakan bahwa ini yang berpura-pura saja. Ini bagaimana menyampaikan yang baru satu unsurnya mungkin dengan lisan. Ya seperti yang dijelaskan dalam hadis itu, kita cuma bisa menghukumi secara zahir kemunafikan i'tiqadi, kita menghukumi secara zahir. Makanya saya katakan di zaman sekarang susah kita untuk menentukan dia munafik i'tiqadi atau tidak. Kalau di zaman Rasulullah kita tahu, oh Abdullah bin Ubay bin Salul adalah munafik i'tiqadi. Karena ada Rasulullah sebagai pemberi wahyu dan pemberi tahu kita bahwasanya ini orang munafik i'tiqadi. Tapi di zaman sekarang karena masalah hati susah. Enggak mungkin dibelah dulu hatinya. Kamu munafik atau enggak. Makanya kita hanya bisa menghukumi secara zahir. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah sahabat tersebut. Ataqtuluhu ba'dama yaqulu ba'dama qala la ilaha illallah. Apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kemudian sahabat tersebut kan mengatakan, wahai Rasulullah, beliau ia mengatakannya hanya karena takut kepada pedang saya. Itu bukan urusan kita. Ya. Yang jelas dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini juga faedah Bapak Ibu sekalian. Kita menghukumi orang itu secara zahir. Jangan sampai kita membicarakan niat-niat orang itu enggak bisa. Wah, orang itu kayaknya ujub tuh. Oh, enggak bisa itu. Orang itu kayaknya riya tuh, enggak bisa. Orang itu kayaknya sum'ah itu. Enggak bisa, karena itu permasalahan hati. Ya. Ya, jadi an-niyya la yadkhulu al-qalb. Disebutkan oleh para ulama. Niat-niat perkara yang dalam hati itu tidak masuk ke dalam perakitan. Masuk. Saya kira sih dia ujub, saya kira sih dia begini, saya kira sih begini. Saya kira sih dia membenci. Ini kan perkara-perkara hati. Maka kita menghukuminya hanya secara zahir manusia. Kalau dia misalkan gini, kita bertemu orang. Kemudian dia mengatakan, "Mas, agamanya apa, Mas?" "Oh, Islam, Pak." Meskipun keadaan dirinya gondrong, penuh tato, abu anting, anting di sini persis kayak sapi ya. Ya. Kemudian celananya bolong-bolong, kemudian celananya sempit, kemudian kalau lagi nunduk rukuk begini kelihatan belahan pantatnya. Meskipun begitu ya udah, berarti dia selamat, dia muslim. Meskipun dia apa namanya berpura-pura, karena kita tidak tahu dia berpura-pura atau tidak. Cuma tentunya setelah kita melihat itu, kalau bisa kita nasihati. Intinya yang saya ingin saya katakan adalah masalah hati tidak bisa kita menduga-duga. Nah, ini bahaya ini. Dan ini biasa memecah belah persatuan Islam. Kayaknya dia itu Ustaz riak, ujub, ingin kelihatan sendiri aja, one man show. Kayaknya dia itu ingin memperlihatkan apalah kepintaran dia saja. Kayaknya dia itu sok Ustaz. Itu kan permasalahan hati, enggak bisa kita. Kecuali kalau dia ngomong langsung, orang tersebut ngomong langsung. Intinya masalah hati tidak boleh kita masuk ke dalam di dalamnya. Ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hukumi hanya secara apa? Secara zahir saja. Ya, cukup kiranya. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ya, cukup kiranya apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk dari kehidupan pribadi. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.